Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa insyaallah ta'ala sanuwasil darsana fi raudatil anwar fi siratil nabiyyil mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang terakhir, faedah atau sirah Rasul alaihi salatu wassalam yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, apa itu Jabal Haris? Nah, pernikahan beliau dengan Khadijah. Atau sebelum pernikahan apa? Ya Abul Haris Asani. Nah, ini safarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Safarnya beliau ke Syam dan berdagangnya beliau ke Syam, ya. Itu ya. Barakallahu fiik. Naam. Abu Hafsah, dari mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan modal untuk berdagang ke Syam? Dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fiik. Apa saja keutamanya Khadijah? Nah, wanita terbaik di kalangan Quraisy. Terbaik, paling afdal apanya? Nasabnya, terus apa lagi yang lain? Hartanya berkecukupan, kaya raya. Nah, demikian pula kemuliaannya, ya, status sosial begitu, keluarga atau beliau orang terhormat. Nah, dan juga di antara keutamaannya terkait dengan masalah harta ini apa? Apa ya Ahmad? Memberi modal, barakallahu fiik. Nah, kepada para pedagang, ya, untuk berdagang, ya. Nah, masya Allah. Sehingga diantaranya yang diberi modal untuk berdagang adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana perdagangan Nabi Yazidan? Berdagangnya beliau ke Syam bagaimana? Mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan dikatakan apa? Mendapatkan keuntungan barokah yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau kembali ke Mekah dan menunaikan amanah. Ya, dikembalikan amanah tersebut kepada pemiliknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, barakallahu fikum, maka dengan itu, ya, tertariklah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sifat-sifatnya yang mulia, ya. Nah, sehingga ingin menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya pada akhirnya menikahlah Nabi kita dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Naam. Berapa maharnya? Hisham, berapa maharnya? Wa ila inda abihi. Enda Abi Hisham. Naam. Naam. Naam bakarah yakni apa namanya? Unta muda sekitar 20, ada juga yang mengatakan 6 ya. Naam barakallahu fikum. Naam alhamdulillah, kita baca yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, tamma hadha az-zawaju ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min asy-syami bi syahraini wa ayyamin. Tamma hadha az-zawaj ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Telah berlangsung pernikahan tersebut ya, setelah kembalinya, setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minasy-syami, dari Syam, bi syahraini wa ayyam, 2 bulan beberapa hari ya. Nah, sepulang dari Syam sekitar 2 bulan beberapa hari, kemudian terlaksanalah pernikahan tersebut. Wa kana umruhu idzaka 25 sanatan. Wa kana umruhu idzaka 25 sanatan, dan umurnya pada waktu itu beliau 25 tahun. Ya. 25 tahun. Amma Khadijah, adapun Khadijah, berapa umur beliau? Fal asyharu, maka yang paling masyhur, yang paling terkenal, anna sinnaha kanat 40 sanatan. Anna sinnaha kanat 40 sanatan. Umur beliau adalah 40 tahun. Ya. Ini riwayat yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur, beliau berusia 40 tahun menikah dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qila samanan wa 20 sanatan. Dan juga ada yang mengatakan 28 tahun. Ada pendapat yang mengatakan Khadijah ini berusia 28 tahun. Naam. Wa qila khairu dzalik. Dan juga dikatakan selain daripada itu, artinya ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain yang mengatakan selain itu, bukan 40, bukan pula 28. Tapi dari sekian pendapat yang paling masyhur yaitu umur berapa? 40 tahun. Naam. وكانت اولا متزوجه بعتيق بن عائذ المخزومي. Yang mana sebelumnya, yang pertama kali dia itu nikah dengan Atiq bin Aiz al-Makhzumi. Jadi Khadijah pertama kali dia itu nikah dengan siapa? Atiq ya bin Aiz al-Makhzumi. Nah. Ini suaminya pertama kali. Famata anha, lalu dia meninggal. Atiq ini kemudian meninggal, meninggalkan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu fatazawwajaha Abu Halatin At-Taimi. Fatazawwajaha Abu Halatin At-Taimi. Kemudian menikahinya ya, Abu Halah At-Taimi. Artinya beliau kemudian dinikahi oleh Abu Halah At-Taimi, ini suami yang kedua. Naam. Famata anha aydan. Dan juga kemudian dia ini meninggal dunia, ya. Meninggalkan Khadijah istrinya. Ya, meninggal dunia terlebih dahulu. Barakallahu fikum, ba'da an taraka lahu minha waladan. ba'da an taraka lahu minha waladan, setelah dia memiliki anak ya dari Khadijah ini. Naam. Thumma harisa ala zawajiha kibaru ru'asai Quraisy. Thumma harisa ala zawajiha kibaru ru'asai Quraisy. Kemudian bersemangat untuk menikahinya pembesar-pembesar Quraisy, ya. Nah, pembesar-pembesar tokoh-tokoh Quraisy, ya. Tapi fa'abat, tapi dia tidak mau, ya. Nah, orang terhormat, masya Allah, orang besar yang ingin menikahinya, tapi dia nggak mau. Fa'abat, Khadijah tidak mau. Hatta raghabat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatta raghibat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia itu ya itu senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tazawwajat bihi, dan kemudian dia menikah dengan Nabi kita alaihi salat wasallam. Naam. Fasa'idat bihi sa'adatan, lalu bahagialah Khadijah itu ya, dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'adatan dengan suatu kebahagiaan, yaghbatu 'alaiha al-awwaluna wal akhirun yaghbatu 'alaiha al-awwaluna wal akhirun, dengan suatu kebahagiaan yang diidam-idamkan, yang diinginkan ya oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir. Dari artinya apa? Suatu kebahagiaan yang diidam-idamkan, diinginkan oleh semua orang. Ya. Artinya apa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ya. Bahagia beliau ya dalam kehidupan berumah tangganya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian pula Khadijah merasa amat sangat senang, sa'adat ya. Dia amat sangat senang, bahagia. Nah. Barakah besar ya menikah dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingga dengan sebab ini pun juga kemudian pada perjalanan kehidupan Khadijah ini dia mendapatkan apa? Hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ditambahkan lagi kemudian kenikmatannya, keutamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan sampai pada akhirnya wahia awwalu azwajihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dia Khadijah ini adalah istri yang pertama kali ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kalinya. Lam yatazawwaj 'alaiha ghayraha hatta matat. Lam yatazawwaj 'alaiha ghayraha hatta matat. Ya. Tidak menikah lagi ya dengan selain Khadijah ini sampai Khadijah meninggal dunia. Naam. Barakallahu fikum. Jadi belum ta'adud ya. Ya. Jadi cuma satu saja istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Naam. Wa kullu auladihi sallallahu alaihi wasallam minha illa Ibrahim. Fa innahu min Maryata al-Qibtiyah. Wa kullu auladihi sallallahu alaihi wasallam minha, dan semua anak-anak Nabi itu dari siapa? Dari Khadijah, ya. Selain Ibrahim, kecuali Ibrahim, ya. Putra Nabi yang bernama Ibrahim ini fa innahu min Maryata al-Qibtiyah. Dari Maryah al-Qibtiyah, ya, bukan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Naam. Ini yang memiliki keturunan tersebut dari Khadijah semuanya. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. ya, anak-anak Nabi, putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Siapa saja ini anak-anaknya? Humul Qasimu, summa Zainabu, summa Ruqayyah, summa Ummu Kulsum, summa Fatimah, summa Abdullah. Nah, ini putra-putri ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Humul Qasim, mereka adalah yang pertama adalah Al-Qasim, ya. Nah, sehingga Nabi kita pun juga dilakop dikunyahkan dengan siapa? Abul Qasim, ya. Nah. Barakallahu fikum. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan jangan kalian berkunyah dengan kunyahku, ya. Di antaranya di sana ada khilaf di antara para ulama tentang makna hadis tersebut, ya. Ada sekian pendapat. Wallahu a'lam bishawab, yang dikuatkan oleh sebagian ulama yakni jangan kalian menamai anak kalian dengan namaku, jangan pula memberikan kunyah dengan kunyahku. Ya, maksudnya ini pendapat yang paling kuat walaupun ada khilaf, yakni jangan kalian memberi nama kalian atau anak kalian dengan seperti namaku dengan Muhammad, dan kemudian jangan pula kalian memberikan kunyah dengan kunyahku, dengan kunyah Abul Qasim. Faham? Sehingga agar tidak sama persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad kemudian kunyahnya Abul Qasim. Jangan seperti itu. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab, demikian di antara pendapat yang ada yang kemudian ini dikuatkan oleh sebagian ulama, ya. Nah, jangan persis seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun di sana ada beberapa pendapat yang lainnya. Walhasil, inilah Al-Qasim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Summa Zainab, kemudian Zainab. Summa Ruqayyah, kemudian Ruqayyah yang ketiga. Summa Ummu Kulsum, kemudian Ummu Kulsum yang keempat. Summa Fatimatu, kemudian Fatimah yang kelima, ya. Yang keenam summa Abdullah, ya. Kemudian Abdullah. Enam dari Khadijah. Wa qila ghairu dzalika fi 'adadihim, ya. Wa tartibihim. Dan juga ada yang mengatakan lebih daripada itu, ya. Nah, tentang jumlahnya dan urut-urutannya, ya. Nah, ada pendapat lagi yang mengatakan adaduhum, jumlahnya itu tidak sebatas 6 ini yang disebutkan tadi, dan juga urut-urutannya, ya, juga tidak seperti yang disebutkan ini. Ada pendapat yang lain mengatakan demikian. 6. Dan bagaimana keadaan anak-anak ini? Wa qad matal banunu kulluhum sigharan. Ya. Dan putra-putra beliau yang laki-laki ini meninggal dunia semuanya sigharan. Ya. Ketika masih kecil, ya, masih kecil. Masya Allah. Barakallahu fikum, siapa ikhwan? Qasim dan Abdullah, ya. Nah, yang tadi siapa? Jadi Khadijah. Semuanya ini meninggal dunia ketika masih kecil. Barakallahu fikum. Ammal banatu, adapun putri-putri beliau, ya. Putri-putri beliau, faqad adrakna kulluhunna zamanan nubuwwati. Faqad adrakna kulluhunna zamanan nubuwwati. Adapun putri-putri beliau, ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, semuanya ini menjumpai zaman kenabian. Artinya apa? Putri-putri beliau hidup, ya. Hidup sampai lama, sampai kemudian mendapati, menjumpai diangkatnya ayah mereka menjadi seorang nabi alaihi salatu wasalam. Fa aslamna, masya Allah, lalu mereka itu masuk Islam semuanya, putri-putri beliau, ya, alaihi salatu wasalam, masuk Islam mereka. Wahajarna, dan juga mereka ikut hijrah, ya. Masya Allah. Summa tawaffahunnal maut qabla an-nabiy sallallahu alaihi ala alihi wa sallama illa Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Summa tawaffahunnal maut, kemudian ajal datang menjemput mereka ini, ya, akhirnya artinya mereka meninggal dunia, ya. Nah, putri-putri bilang tersebut meninggal dunia sebelum Nabi, qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri-putri bilang ini meninggal terlebih dahulu sebelum Nabi kita. Illa Fatimah, kecuali Fatimah, ya. Fa innaha 'ashat ba'dahu sallallahu alaihi wasallam sittata ashhurin. Ya, kecuali Fatimah, dia itu hidup seperti ini. Wa kanat qad wahanat min qablu. Ya, li ajli hariqin. Yang mana sebelumnya temboknya ini sudah rapuh, ya. Min qabl, ya. Jadi sebelumnya ini sudah dalam keadaan rapuh, ya, dinding daripada Ka'bah tersebut. Karena apa? Li ajli hariqin, dikarenakan terbakar, ya. Enggak tahu bagaimana sampai terbakar, wallahu alam bisawab, kita enggak tahu, ya. Nah, datang banjir ya sudah roboh, ya, tembok tersebut. Fatarabat Quraisyun ila binaiha min jadidin, ya. Fatarat Quraisyun ila binaiha min jadidin, ya. Lalu orang-orang Quraisy merencanakan, ya, untuk segera merenovasi Ka'bah tersebut dari awal, min jadidin, di dari awal, dari baru lagi, ya, dibuat baru lagi, ya. Nah, dibuat baru lagi, tapi di sini bukan baru begitu, tidak, ya, tetap sebagaimana pada pondasinya yang awal, sebagaimana keadaannya, tapi di ini dibikin baru begitu. Nah, alhasil ini, dan kemudian mereka sepakat wa qarraru alla yadkhulu fi nafaqatiha illa thayyiban. Wa qarraru, dan mereka membuat kesepakatan, menetapkan, ya. Nah, agar tidak memasukkan harta ini kecuali yang baik. Artinya apa? Dana pembangunan Ka'bah ini, ya, janganlah berasal kecuali dari yang baik. Nah, duduknya yang baik. Nanti tidur. Barakallahu fiik. Nah. Nah, ini yang ditetapkan, ya, oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya. Ya, jangan sampai memasukkan harta, ya. Nah, untuk membangun Ka'bahnya kecuali dari yang baik. Fala yadkhulu fiha mahrabaghiyin, ya, maka mereka tidak masukkan padanya, pada nafkah atau dana pembangunan Ka'bah tersebut, dari uang atau enam dari hasil baghi, dari hasil pelacuran, ya, enam dari maharnya pelacuran, jadi mereka tidak masukkannya, ya. Barakallahu fikum. Enam wala bai'a riba, dan tidak pula jual beli yang riba, ya. Nah, artinya juga demikian, bukan pula dari hasil riba, jual beli riba. Wala mazlamata ahadin, demikian pula bukan dari hasil, ya, apa, kezaliman pada seseorang, ya. Walhasil mereka sepakat untuk menyalurkan dana yang baik, yang halal lah menurut mereka ini, bukan dari hal yang jelek tadi. Wahabu iqaballahi ala hadmiha, ya, setelah terkumpul dana tersebut dari yang baik-baik, bukan dari yang jelek-jelek, bagaimana ini berikutnya, ini pembangunannya bagaimana, ya. Barakallahu fikum. Wahabu iqaballahi ala hadmiha, mereka ini takut, ya, takut akan hukuman Allah, akan azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkannya. Ini kan sudah hancur, ya. Roboh ini, sebagai yang demikian kena banjir, terserang banjir, ya. Bagaimana kita ratakan? Ataukah bagaimana ini? Ya. Kalau dikatakan mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai diratakan itu bangunannya, caranya bangunannya diratakan dulu, mereka takut ya, takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, musyrikin jahiliyah seperti itu masih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat sangat paham, amat sangat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azabnya. Ya. Subhanallah. Ya demikian. Sehingga faqala al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Sehingga kemudian al-Walid ibn al-Mughirah dia berkata, lah, ya, dia katakan, "Inna Allah la yuhlikul muslihin." Masya Allah sampai seperti itu. "Inna Allah la yuhlikul muslihin." Sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang berbuat islah, orang-orang yang memperbaiki ini, orang-orang yang membuat baik, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ikhwan? Kita ini niatnya baik. Begitu kalau bahasa kita kurang lebih ya. Niat kita baik untuk membangun Ka'bah kembali, untuk merenovasinya, Allah tidak akan mengazab kita. Allah tidak akan membinasakan kita. Sehingga summa bada'a yahdum. Ya. Summa bada'a yahdum. Kemudian dia mulai meratakan, menghancurkan Ka'bah. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Fatab'uhu fi hadmiha. Lalu mereka, orang-orang Quraisy itu mengikuti dalam meratakan Ka'bah tersebut. Ya. Nah, mengikuti yang lainnya, diikuti. Ya. Hatta wasalu biha ila qawaida Ibrahim, ila qawaidi Ibrahim. Ya. Hatta wasalu, ya. Sampai akhirnya mereka ini sampai, ya. Barakallahu fikum, pada Ka'bah tersebut, sampai di mana yang mereka ratakan, ila qawaidi Ibrahim, sampai asas pondasinya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Naam. Bisa dipahami? Misalnya ini, kurang lebih Ka'bah juga seperti ini kurang lebih. Nah, barakallahu fikum, diratakan, ya, diratakan semuanya, ya, kecuali sampai mana? Pondasinya. Pondasinya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Pondasinya itu yang dibiarkan, ya. Nah, takut mereka ini yang bangun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi untuk pondasinya dibiarkan. Pondasinya dibangun oleh Nabi Ibrahim dibiarkan. Barakallahu fikum. Nah, cuma temboknya aja dirobohkan, kemudian dibangun berikutnya. Summa akhadhu fil bina'i. Kemudian mereka mulai membangun, ya. Membangun kembali. Sudah setengah jam, lanjut apa cukup? Lanjut dulu. Ya, satu paragraf lagi ya. Nah, satu paragraf insyaallah taala. Summa akhadhu fil bina'. Kemudian mereka mulai membangun. Mulai bangun lagi. Tadi kan diratakan. Bangun lagi. Wa khassasu li kulli qabilatin juz'an minha. Dan mereka mengkhususkan masing-masing kabilah sebagian daripada Ka'bah tersebut. Akhirnya pembangunan dibagi-bagi. Pembangunan dibagi-bagi. Kabilah ini bagian ini, kabilah ini bagian ini, kabilah ini bagian ini. Wadih, ya. Gotong royong masya Allah, dan dibagi masing-masing hak pembangunan daripada Ka'bah tersebut. Ya begitu. Nabar wa fikum wa kal asyrafu yahmiluna al-hijarata ala a'naqihim. Ya. Wa kal asyraf, dan adapun orang-orang yang terkemuka, orang-orang pemukanya, orang-orang yang paling mulia di tengah-tengah Quraisy ini, mereka memikul hijarah, memikul Hajar Aswad, ya. Ala a'naqihim, di pundak-pundak mereka. Ya. Barakallahu fikum, di pundak-pundak mereka. Naam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammuhu al-Abbas fi man yahmil. Dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya yang bernama Abbas, termasuk orang yang membawa atau naam membawa memikul batu tersebut, Hajar Aswad. Dalam riwayat yang lain dikatakan, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin barakallahu fikum, dalam tafsir juz amma disebutkan di sana oleh para ulama tarikh untuk meletakkan Hajar Aswad. Untuk meletakkan Hajar Aswadnya bagaimana? Siapa yang berhak? Ini yang paling mulia kan begitu ya, bagian paling mulia daripada Ka'bah. Siapa yang berhak meletakkannya? Siapa yang berhak ini? Akhirnya mereka bermusyawarah. Bermusyawarah, diletakkanlah Hajar Aswad tersebut di atas kain, ya, di atas kain, dan kemudian kain tersebut dipikul, ya, atau dibawa pikul kainnya oleh perwakilan dari masing-masing kabilah, oleh para pemuda perwakilan dari masing-masing kabilah, masing-masing bawa, ya, di atas mana? Di atas apa tadi? Di atas kain, diletakkan di atas kain Hajar Aswad tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah itu siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini siapa? Ya. Maka walhasil kesepakatannya, ya. Disepakatilah bahwasanya mereka memilih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat yang tersebut. Masyaallah. Ya. Nah, sejak dari awal beliau dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum. Beliau yang terpilih untuk kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Nah, demikian tentang peletakan Hajar Aswad. Wa tawallal bina'u, ya. Wa tawallal bina'a banna'u rumi ismuhu Baqum. Siapa arsiteknya atau insinyurnya? Ya. Wa tawallal bina'a banna'u rumi ismuhu Baqum. Dan yang apa namanya? Yang mengatur, ya. Yang mengatur pembangunan Ka'bah ini yaitu seorang ahli bangunan dari Rum, Romawi, ya. Namanya Baqum. Ya begitu. Apanya nih? Arsiteknya apa insinyurnya? Walhasil ya. Kurang lebih itu. Nah, barakallahu fikum. Nah. Kemudian pembangunan berjalan, ya. Sampai akhirnya wadaqat bihim annafaqatu at-tayyibah an itmamiha ala qawaidi Ibrahim. Wadaqat bihim annafaqah at-tayyibah. Kemudian sampai akhirnya mereka kehabisan dana, ya. Mereka kehabisan dana untuk bangun Ka'bah tersebut, menipis dananya, walhasil, ya, dhaqat bihim an-nafaqah at-thayyibah, dana yang baik ini kemudian menipis, habis, ya, an itmamiha, untuk menyempurnakan Ka'bah tersebut. Jadi belum selesai pembangunan, dana sudah habis, ya. Ala qawaid Ibrahim, sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim, ya, sesuai pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Kan tetap ini apa prinsipnya tetap mengikuti pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim, tapi untuk menyempurnakannya habis dananya. Maka bagaimana? Fa akhraju minha nahwa sittata adra'in min jihati syimal. Ya. Fa akhraju minha, lalu mereka menyisakan daripada Ka'bah tersebut sekitar 6 hasta, ya. Sekitar 6 hasta, ya, disisakan min jihati syimal, di arah apa namanya? Di arah utara, di sebelah utara, ya. Di sebelah utara. Nah, ini disisakan karena apa? Kurang dananya, ya. Baik. Di sebelah utara di sini misalnya sini, ya. Nah. Wabanau alaiha jidaron kasiron, dan mereka membangun di atas pondasi tersebut tembok atau dinding yang pendek, ya. Nah, tembok yang pendek alamatan annahu minal Ka'bah, ya, untuk memberikan tanda bahwasannya pondasi yang kemudian dibangun padanya tembok yang pendek tersebut termasuk daripada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Bisa dipahami? Yang antum lihat gambarnya, antum pernah ke sana mungkin, yaitu yang apa? Bagaimana itu bentuknya? Yang agak melingkar, bukan melingkar, ya. Seperti busur itu, ya. Yang separuh itu, ya. Nah, separuh lingkaran itu, itulah, ya, yang tidak disempurnakan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya. Barakallahu fikum. Wa hadzal juz'u, bagian bangunan ini ya, huwal ma'ruf bil hijr. Itulah yang ma'ruf, yang dikenal dengan istilah hijr, ya. Ada rukun Yamani, ya. Hajar Aswad dan seterusnya, dan yang ini apa kita katakan ini, ikhwan? Separuh lingkaran ini ya. Ini yang ma'ruf disebut dengan al-hijr, ya. Wal hatim, demikian pula disebut dengan al-hatim, ya. Ibaratnya seperti ini, ya. Seperti ini, yang terbangun berbentuk seperti ini ya. Ya, ini yang sempurna, yang terselesaikan. Sementara yang sebelah sana, ya, yang bagian sini enggak terselesaikan ya. Tidak terselesaikan. Itu yang ada, yang kita lihat sampai sekarang ini, ya, dibangun di atas pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim tersebut, tembok yang pendek sekitar segini kalau anak, ya. Nah, sekitar segini, ya. Bang, kurang dana. Lalu sekarang bagaimana, apa kurang dana? Sekarang bagaimana, apa kurang dana? Bagaimana, ikhwan? Tidak demikian. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menguasai Mekah pada waktu itu, ya. Ketika Fathu Mekah, Rasulullah alaihi salatu wasallam ingin bangun Ka'bah secara sempurna sebagaimana dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Ingin dibangun total sempurna, tidak seperti yang ada tadi itu, yang apa ya, bagian hijarnya cuma separuh aja temboknya, tidak. Tapi kenapa tidak beliau laksanakan? Siapa yang tahu? Kenapa? Karena apa namanya? Takut fitnah. Ya, karena beliau takut fitnah menimpa orang-orang Quraisy, secara khusus orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Nah, ketika beliau menguasai Mekah pada waktu itu, berbondong-bondonglah manusia itu masuk Islam pada waktu itu, sehingga banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam belum kuat, belum kokoh keislamannya, sehingga beliau tidak berani untuk merubah Ka'bah sebagaimana dibangun oleh orang-orang Quraisy sebelumnya. Paham? Nah, begitu. Jadi beliau biarkan sebagaimana bangunan yang ada, yang dibangun oleh orang Quraisy ini, ya, yang kita baca barusan tersebut. Tidak dikembalikan kepada bangunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena takut fitnah, dikarenakan mereka ini baru masuk Islam. Bisa dipahami? Nah, kemudian bagaimana? Berjalan waktu, ya, ana lupa, enggak ingat khalifah siapa. Mungkin ada yang ingat. Itu dibangun Ka'bah ini sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Disempurnakan. Ya enggak pendek lagi sudah, enggak pendek lagi seperti tadi, enggak segini ya. Sempurna sudah. Nah. Tapi kemudian ada perubahan lagi loh. Bagaimana ini? Kok berubah-berubah? Ya. Nah, sehingga pun juga demikian tidak disetujui oleh para ulama. Nanti ini seakan-akan mainan begitu ya. Seakan-akan mainan, jadi sudahlah. Tetap seperti yang ada ini. Tidak melangkai keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap seperti yang ada sampai sekarang ini. Sehingga agar tidak berubah-ubah gitu ya. Barakallahu fikum. Rasul enggak mau merubahnya. Ya sudah begitu. Nah, demikian langkah yang diambil oleh para ulama pada waktu itu, wallahu alam bisawab. Sampai di sini dulu ya. Pembangunan Ka'bah, dan masih ada ini. Yang ana sampaikan tadi tentang peletakan Ka'bah ini, akan diceritakan berikutnya. Tentang peletakan apa? Peletakan Hajar Aswad akan diceritakan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.